بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، kita melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jalalain yang sudah cukup lama vakum akan kajian ini. Dan kita setelah sebelumnya telah mengkhatamkan juz 30 dengan izin Allah Ta'ala, pada kali ini kita akan membahas mulai dari surat Al-Baqarah. Kita pernah membahas surat Al-Fatihah beberapa tahun lalu. Kemudian sekitar 2 tahun lalu kita mulai membahas setelah Al-Fatihah surat An-Naba sampai selesai surat An-Nas. Dan pada kali ini kita ingin menghidupkan kembali kajian tafsir Al-Jalalain rahimahullah ta'ala di surat Al-Baqarah, yang mana di sini dikatakan oleh sebagian dari ulama yang mengenal tafsir Al-Jalalain, Al-Mahalli rahimahullah ta'ala dihikayatkan hakikatnya beliau memulai juga tafsir Al-Baqarah, ya, setelah beliau memulai beberapa ayat penafsiran beberapa ayat di surat Al-Baqarah, beliau wafat rahimahullah. Tapi tidak diketahui seberapa banyak ayat yang telah beliau tafsirkan dari surat Al-Baqarah, sehingga mungkin untuk beberapa pertemuan di surat Al-Baqarah awal-awal kita akan menyebutkan qala Jalaluddin rahimahullah. Ya, jadi imma dia Jalaluddin Al-Mahalli, dan itu paling utamanya kalau di awal-awal surat Al-Baqarah, atau nanti kemudian mungkin Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah jami'an rahimahumullah. Di sini dikatakan suratul Baqarah madaniyatun mi'atani wasit au sab' wa thamanuna ayah. Dia sekitar di sini disebutkan 286 atau 287 ayat. Ya, terjadi perselisihan di antara ulama dalam ilmu adadul ayah, yaitu jumlah ayat. Tapi kita tidak banyak fokus di situ, ya. Juga kita tidak banyak fokus di qiraat, tetapi kita lebih memperbanyak fokus atau lebih fokus di masalah al-ma'ani dan al-fawaid yang bisa dicerminkan di kehidupan kita. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Alif lam mim. Kemudian di ta'liq untuk huruf muqatta'ah ini, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui, lebih mengilmui apa yang dimaksud dari alif lam mim. Tapi pertanyaannya, apakah alif lam mim memiliki murad atau makna atau maksud? Pastinya iya, karena Allah Ta'ala tidak akan mengucapkan dan tidak akan menurunkan wahyu kecuali pasti memiliki makna dan maksud. Tetapi di sini terjadi perselisihan pendapat antara ulama mengenai ahruf al-muqatta'ah yang ada di awal surat, di awal beberapa surat, entah itu yang mufrad seperti qaf, nun, sad, ataupun yang ganda seperti hamim, ya, atau yang bentuknya lebih dari dua seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kemudian di surat Maryam dan seterusnya. Para ulama sebagian mengatakan bahwa saya tiap-tiap itu memiliki makna yang bisa kita ambil riwayat makna tersebut dari kalangan salaf, di antaranya beberapa dari Khulafaur Rasyidin dan juga beberapa sahabat, di antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Tapi selain dari beliau-beliau yang tadi disebutkan, ya, tidak diriwayatkan para sahabat menyebutkan makna-makna dari huruf muqatta'ah ini. Dan pendapat yang paling rajih di kalangan sebagian ulama dan dinisbatkan bahwasanya pendapat keumuman salaf, bahwasanya ketika dihadapkan alif lam mim atau huruf-huruf muqatta'ah misalnya di awal surat, maka sebaiknya kita serahkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal rahimahullah dan juga As-Sawi dalam hasiatnya, bahwasanya mereka menisbatkan bahwasanya inilah yang rajih dan ini yang sesuai dengan bagaimana mazhab salaf dalam dalam bersikap terhadap ahruf muqatta'ah. Maka Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah taala lebih mengetahui tentang maksud dari huruf-huruf ini. Dan itu yang paling selamat memang dibandingkan kalau kita kemudian menafsirkan, walaupun memang ada riwayat yang sahihah dari beberapa sahabat, ya, disebutkan dalam kitab misalnya Jami'ul Bayan atau disebut juga Tafsir At-Tabari dengan lengkap di setiap dari ahruf muqatta'ah ini, di setiap surat-surat yang berawal dengan ahruf muqatta'ah ini. Kemudian kita lanjutkan, kata di sini disebutkan dzalika ay hadza alkitabu alladhi yaqra'uhu Muhammad la raiba syakka fihi annahu min 'indillah wa jumlatun nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu lit'zim hudan khabarun tsanin hadin للمتقين الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار. Ayat kedua dari surat Al-Baqarah yang mulia. Zalika ay hadha. Zalika ditafsirkan hadha. Dan ini adalah tafsiran keumuman ulama tafsir, dan ini tafsiran yang sahih. Zalika ditafsirkan dengan hadha. Zalika al-kitab. Maka dzalika di sini dza itu isim isyarah. Ya, di sini ada dzalika dan dza ismul isyarah. Dan dia menjadi mubtada, isim isyarah dza menjadi mubtada. Kemudian lam dzalika, lam lil bu'd, untuk menunjukkan isyarat jauh itu, ya. Pada asalnya begitu, ya. Wal kaf dzalika, kaf harfu khitab, disebut harfu khitab. Huruf yang menunjukkan tentang mukhatab, tentang mukhatabah, tentang berkata, perkataan terhadap seseorang atau suatu pihak. Maka di sini dzalika anta, ka di sini harfu khitab. Ai hadza, yakni ditafsirkan dzalika ditafsirkan hadza. Ya, dzalika ditafsirkan hadza. Sebagaimana nanti akan disebutkan dzalika wal isyaratu bihi lit'zim. Kenapa? Ini jawabannya ada di dalam tafsirin ini. Kenapa dzalika ditafsirkan hadza? Ya. Kenapa dzalika artinya kan itu untuk isyarah lil bu'd. Tetapi tafsirannya adalah isyarah lil qurb. Ya, kenapa begitu? Al isyaratu bihi li ta'zim. Menunjukkan ta'zim. Menunjukkan ta'zim. Ya, disampaikan oleh As-Sawi wal Quran wa in kana qariban minna illa annahu min annahum marfu'ur rutbati wa 'azimul qur'an wa 'azimul qadar. Al-Qur'an walaupun dekat dengan kita, ya, tetapi rutbahnya, kemuliaannya tinggi, ya, sangat agung. Makanya Allah taala menyebutkan ayat ini dengan mengatakan dzalikal kitab, seolah-olah jauh karena keagungan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita, ada di depan kita. Ada apa yang antum baca di depan mata antum. Dzalika ay hadza al-kitabu alladhi yaqra'uhu Muhammad. Al-kitabika al-kitab. Al-kitabu alladhi yaqra'uhu Muhammad. Yaitu kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka di sini al-kitab ditakhsis oleh Jalaluddin rahimahullah, ditakhsis oleh beliau-beliau menjadi Alkitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Ya. Bukan selain dari apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dibaca di maksud adalah dibaca dengan lisan, dengan melafalkannya. bukan dibaca dengan ayat lauh atau tulisan kemudian Rasulullah membacanya, bukan. Tapi Rasulullah melafalkannya dengan bacaan. Maka keluar dari pengkhususan ini kitab-kitab yang dibaca oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, sebelum Muhammad SAW, seperti Taurat dan Injil. Berarti maksud dari dzalikal kitab ini, hadzal kitab, yakni Al-Qur'an. Ya, hadzal Qur'an la raiba, yaitu la syakka. Artinya apa? Raib dan syak, artinya keraguan. Walaupun raib ini lebih mencekam dibandingkan syak. Karena raib adalah asyak ma'a tuhmah. Raib adalah asyak ma'a at-tuhmah. Ya, raib adalah keraguan dengan adanya tuduhan, gitu loh. Jadi raib ini lebih negatif dibandingkan syak. Maka Al-Qur'an tidak ada keraguan dan tuduhan terhadapnya. Fihi. Ya, fihi itu fi dzalikal kitab, fi hadzal kitab. La raiba fi hadzal kitab. Tiada keraguan terhadap Al-Kitab ini atau Al-Qur'an. Tiada keraguan dalam hal apa? Ya, tiada keraguan dalam hal Al-Qur'an. Namun dalam konteks apa? Dalam konteks kenyataan annahu min indillah. Bahwasanya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada keraguan. Baik. Sampai sini kemudian kita akan bertanya. Kalau ternyata kenyataan dan memang ini terjadi, banyak sekali dari manusia meragukan Al-Qur'an. Ya. Kenyataan yang terjadi, manusia meragukan Al-Qur'an. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi Nasara, orang-orang Buddha, ateis dan seterusnya, dari orang-orang kafir. Bahkan orang-orang yang berjubah muslim tetapi mereka munafik. Mereka meragukan Al-Qur'an, bahkan mengejeknya. Sementara di sini Allah Ta'ala katakan la raiba fih, tiada keraguan terhadap Al-Qur'an. Lalu bagaimana menjawabnya? Maka kita katakan, ya, kita katakan di sini dengan tiga jawaban sebagaimana disebutkan oleh Sulaiman, Syekh Sulaiman Al-Jamal rahimahullah, dan juga Syekh As-Sawi rahimahullah. Maka jawabannya ikhwah sekalian, bahwa yang pertama, Al-Qur'an la raiba fih, tiada keraguan padanya bagi orang yang betul-betul mengetahui dan berfikir dan mendapatkan hujjah dalam Al-Qur'an. Maka dia tidak akan ragu ketika dia berfikir betul-betul terilhami, ya, dan bertafakur dan melihat hujjah dalam Al-Qur'an, dia tidak akan ragu kemudian kalau ini pasti dari Allah. Itu yang pertama. Atau yang kedua. Maka yang kedua di sini katakan bisa dimaknai la raiba di sini, la raiba fi, dia adalah khabar, ya, dia adalah khabar, tetapi maknahu annahi, khabar tapi maknanya adalah larangan, yaitu la raiba fi, tiada keraguan padanya, artinya jangan kamu ragu terhadapnya. Ini penafsiran kedua, ya, artinya di sini la raiba fi, yaitu larangan ragu terhadap Al-Qur'an. Ya, bisa diartikan ini adalah Al-Qur'an, jangan kamu ragu terhadapnya. Itu arti yang kedua atau jawaban yang kedua. Atau bisa jawaban yang ketiga. Bahwasanya la raiba fihi ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ketika mereka lebih sesat dari binatang ternak, maka bagaimana mungkin mereka bisa mengilmui Al-Quran sehingga mereka meragukan Al-Quran. Baik, kemudian wa jumlatun nafi khabarun, jumlah nafi yaitu la raiba fi, itu adalah khabar. Mubtada'uhu dzalika, mubtada'nya adalah dzalika. Wal isyaratu bihi lit'adzim, dan isyarah dzalika, ya, ismu isyarah dza itu lit'adzim, untuk mengagungkan Al-Qur'an ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, huda, hudan lil muttaqin, hudan khabarun tsanin hadin. Hudan ini adalah khabar kedua. Sebelumnya khabar yang pertama apa? Khabar yang pertama adalah jumlah atau kalimat nafi yaitu la raiba fi. Ini khabar pertama, mubtada'nya dzalika. Khabar tsani adalah huda. Kemudian lil muttaqin. Huda di sini hadin yaitu rasyid. Ya. Yang memberi petunjuk, menjelaskan sebagai penjelas, sebagai pemberi hidayah, sebagai hidayah bagi orang-orang yang ilmuttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu al-muttaqin? Dikatakan oleh Jalaluddin rahimahullah, as-sa'irina ila taqwa bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, itu orang-orang yang berjalan menuju ketakwaan atau yang menetap dalam ketakwaan. Dengan cara apa? Dengan cara bimtithalil awamir. Satu, imtithalul awamir yaitu melakukan hal-hal yang diperintahkan dengan maksud apa? Dengan maksud taqarrub ilallah. Jadi imtithalul awamir bukan sekedar fi'lul ma'murat atau fi'lul ma'mur. Imtithal itu adalah melakukan hal sesuai dengan perintah dan dengan adanya qasd lil ubudiyah, yaitu maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ya, jadi takwa itu adalah imtithalul awamir dan ijtinab ad-nawahi. Ini di antara definisi takwa yang terbaik. Kenapa mereka melakukan tersebut? Littiqaihim bidzalika an-nar. Karena mereka berusaha menghalangi diri mereka dengan ketakwaan tersebut daripada api neraka. Ya, dengan ketakwaan tersebut mereka menghindarkan diri, menjaga diri, membentengi diri, menutup diri mereka dari api neraka. Kemudian dikatakan di sini, alladzina yu'minuna yusaddiqun bil ghaibi bima ghaba anhum min al ba'thi wal jannati wan nar wa yuqimuna shalah ay yu'tuna biha bihuquqiha atau ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Alladzina yu'minun, yaitu mereka orang bertakwa. Siapakah mereka? Mereka adalah alladzina yu'minun, orang-orring beriman. Yusaddiqun yaitu tasdiq, melakukan tasdiq, mempercayai. Dan tasdiq dengan iman itu ada umum dan khusus mutlak, artinya memiliki kesamaan namun memiliki juga perbedaan. Kenapa? Karena iman lebih khusus dibandingkan dengan sebatas tasdik. Bahkan di sini tasdik sebatas mempercayai. Ya. Adapun iman itu mempercayai dengan kalbu, kemudian melafalkan dengan lisan, dan juga melakukan dengan amalan. Maka itu semua termasuk bagian dari apa? Bagian daripada iman. Itu menurut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alladzina yu'minun, alladzina yusaddiqun, mereka yang mempercayai betul-betul. Bil ghaib, itu terhadap apa? Terhadap hal yang ghaib. Nah sekarang, hal yang ghaib itu apa maksudnya? Ya, bima ghaba anhum, bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wal nar. Apa yang ghaib dari mereka, bagi mereka tidak bisa dilihat, ya, dari apa? Al-ba'th, yaitu hari kebangkitan. Al-jannah, an-nar, surga, neraka, dan banyak sekali hal-hal yang gaib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala gaib bagi manusia di dunia. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya manusia tidak melihat Rabbnya di dunia. Adapun di akhirat nanti ketika manusia di surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus untuk mukminin di surga. Dan itu adalah senikmat-nikmatnya kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada manusia, dan khusus untuk mukminin yang masuk surga. Dan semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan kita husnul khatimah, ana dan juga antum, juga mengkaruniakan kita untuk mudah menuju surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah. Kemudian wa yuqimuna shalah, mereka beriman kepada orang yang gaib dan mereka menunaikan salat. Ai ya'tuna biha bihuquqiha. Ya, mereka menunaikan itu dengan mereka menunaikan salat bihuquqi shalah, dengan hak-hak salat. Jadi tidak sebatas sering penting sembahyang kata orang-orang. Ya, tidak sebatas seperti itu. Melainkan namanya iqamatus shalah. Ya. Itu bukan sebatas salat, melainkan harus menunaikan hak-hak salat. Ya, hak-hak salat itu ada dua. Imma hak zahir, imma hak batin. Ya, imma hak zahir dan hak batin. Hak zahir itu berarti harus menunaikan hak zahir, berarti menunaikan apa? Rukun-rukun salat, syarat-syarat salat atau syarat sahnya salat, dan apa yang disunnahkan dalam salat seperti doa istiftah, dan juga doa, dan juga lafal-lafal bacaan dalam ruku', sujud menurut jumhur ulama itu sunnah. Ya. Dan juga termasuk menunaikan hak-hak zahir dari salat, meninggalkan hal-hal yang merusak salat atau hal-hal yang makruh dalam salat. Ya, seperti banyak gerak tapi tidak merusak salat, itu ditinggalkan, maka itu menunaikan hak salat secara sunnah. Kemudian ada juga penunaian hak salat secara batin. Penunaian hak salat secara batin. Seperti apa? Seperti khusyuk, kekhusyuan dan hadirnya kalbu ketika salat. Maka ini penting sekali ikhwah sekalian. Ita'us shalah bihaqqis shalah atau ita'us shalah bihuquqis shalah. Itu menjadi barometer kesolehan seseorang, dan itu penting sekali. Kemudian setelah hablum minallah iqamatus shalah, ada hablum minan nas wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami rezekikan yunfiqun, mereka menafkahkan harta-harta tersebut, ya, menafkahkan apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Ya, dan ini ikhwah sekalian, hablum minan nas wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum a'tainahum. Razaqnahum a'tainahum, apa yang kami berikan kepada mereka. Dan rizki yang dimaksud di sini adalah rizki yang khusus, yaitu rizki yang halal. Adapun rizki yang haram, maka kalau mereka menafkahi dengan rizki yang haram, maka hal tersebut tidak Allah terima. Ya, kata Allah, kata Nabi SAW, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka di sini wa mimma razaqnahum, imma di sini min litab'id, yaitu sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yaitu menunjukkan tidak semua rezeki, dan itu pun hanya rezeki yang halal, adapun rezeki yang haram tidak diterima. Ya. Atau wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu dari jenis rezeki mereka berinfak. Dan rezeki yang dimaksud rezeki khusus, yaitu rezeki yang halal. Yunfiqun, dan mereka yunfiquna fi ta'atillah, mereka menafkahi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang infak itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak semuanya. Dan infak terbagi menjadi dua, imma dia infak wajib, imma dia infak mandub. Infak wajib itu seperti zakat dan seperti nafaqatul ahl, yaitu menafkahi keluarga, yaitu istri, anak, kemudian orang tua, dan juga orang-orang yang ada di tanggungannya seperti pembantu, pegawai, dan seterusnya. Ini infak yang bersifat apa? Bersifat wajib. Ketika seseorang menafkahi istrinya dan anaknya fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Adapun kalau seseorang menafkahi anak dan istrinya sebatas mengikuti tradisi dan tidak ada niatan bahwasanya ini ibadah kepada Allah, maka dia hanya mendapatkan kebaikan dunia dan tidak mendapatkan ganjaran di akhirat. Itu infak yang apa? Infak yang wajib. Dia telah menunaikan kewajiban tapi tidak ada niatan lillahi ta'ala, tidak ada niatnya ibadah, maka dia tidak mendapatkan ganjaran akhirat. Walaupun di dunia Allah Ta'ala mungkin akan memberkati amalan dia atau memberkati perbuatan dia, tetapi di akhirat dia tidak ada hasilnya karena tidak ada niatan untuk Allah Ta'ala. Kemudian juga ada infak yang bersifat mandub, seperti sedekah yang sunnah, ya, infak kepada fakir miskin atau memberi orang dan seterusnya, yaitu dalam rangka fitu'atillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ay al-Qur'an wa ma unzila min qablik ay at-Taurat wal Injil wa ghairihima, ya, dan bisa juga wa ghairihima, ini mungkin zabur dan lainnya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Ayat keempat dari Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau. Ya, yaitu At-Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan lainnya. Lihat ikhwah sekalian di sini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, bima ya. Ma di sini sigha umum. Ya, tetapi maksudnya adalah khusus, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga di sini ada wa ma unzila min qablik, dan ini ma unzila min qablik menjadi umum karena mencakup semua yang diturunkan, apa-apa yang sebelum kamu, dan apa-apa dari wahyu sebelum Rasulullah SAW. Wa bil akhirati hum yuqinun, ya, mereka yakin terhadap adanya akhirat. Ini orang-orang ini mereka mengimani hal yang gaib, ya. Dan hal yang gaib banyak sekali, ya. Bahkan yang gaib dari apa yang tertampakkan di manusia itu lebih banyak yang gaib, ya, karena manusia ini terbatas sekali indranya, hasil dari indranya terbatas sekali. Kemudian menunaikan salat, menunaikan nafkah, beriman kepada Alkitab dan kitab-kitab sebelumnya, dan yakin terhadap akhirat. Ulaika, ayat kelima, ulaika al-mausufuna bima dzukir ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Mereka, ulaika, mereka yaitu al-mausufuna bima dzukir, orang-orang yang tersifati dengan apa yang telah disebutkan tadi, yaitu beriman paling gaib, menunaikan salat, menunaikan infak, beriman kepada Alkitab dan kitab-kitab sebelumnya, dan iman terhadap akhirat. Ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-muflihun ditafsirkan di sini al-faizuna bil jannati wan najuna minan nar, yaitu orang-orang yang menang dengan jannah. An-najuna minan nar, selamat daripada api neraka. Jadi ketika manusia menerapkan iman terhadap Allah Ta'ala dan segala hal yang gaib baginya, ketika diwartakan dalam Al-Quran Sunnah, kemudian menaikkan salat dengan baik, infak dengan benar, iman kepada Alkitab dan juga kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir, akan menang suatu saat nanti dengan Allah berikan Al-Jannah, juga selamat dari api neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang diselamatkan dari, diloloskan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang, muflih, ya. Juga disebutkan qad aflahal mu'minun, orang-orang mu'minun mereka beruntung, mereka menang. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina mafaza, untuk orang-orang bertakwa ada kemenangan tertentu. Maka disebutkan juga di Al-Qur'an, di Al-Baqarah ini, dia dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin, mereka adalah orang-orang ini yang disebutkan dengan kriteria yang tadi kita telah pelajari. Kemudian di ayat ke-6, innal ladzina kafaru ka Abi Jahlin wa Abi Lahbin wa nahwihima, Abi Lahab ya wa nahwihima, sawa'un 'alaihim anzartahum bitahqiqil hamzatain wa ibdalil thaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahalati wal ukhra wa tarkihi am lam tunzirhum la yu'minun li'ilmi Allahi minhum dhalika fala tatma' fi imanihim wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. Baik. Ayat ke-6 kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, siapa mereka, contoh ka Abi Jahlin wa Abi Lahab wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya, pokoknya orang-orang yang murni kafir mereka tuh. Murni kafir, murni tidak percaya, murni tidak, dan penentangan mereka zahir, bukan orang-orang munafik, mereka memang kafir keras, mereka yang menyatakan diri mereka kufur gitu loh. Maka Kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum, entah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, mereka tidak beriman. Maka dikatakan oleh Jalaluddin rahimahullah, anzartahum, untuk anzartahum di sini sebenarnya ada lima qiraat. Ada lima qiraat dalam qiraat asyr itu, ada lima qiraat, lima model, tapi kita tidak fokus di situ, ya. Ada yang membaca anzartahum dengan tahqiq dua hamzah tersebut. Ya, ada juga dengan anzartahum atau anzartahum, ya, dan seterusnya. Tapi kita tidak fokus di qiraat karena ana bukan ahli al-qiraat, ya, wallahu a'lam. Am lam tunzirhum la yu'minun li'ilmillahi minhum bidzalik atau li'ilmillahi minhum dzalik. Allah Ta'ala telah mengetahui mereka-mereka ini hal seperti itu. Mereka mau dikasih tahu atau mau dikasih tahu, tetap aja mereka tidak beriman. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak diperintahkan untuk memberikan inzar? Maka kita katakan bukan. Tetap Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan inzar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan. Ya, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Kemudian juga Rasulullah mubasyirin wa munzirin. Para rasul itu tugas mereka memberikan bisyarah, kabar gembira, dan memberikan inzar, peringatan. Ya, itu tugas mereka. Maka ayat ini bukan menihilkan peran atau tugas Rasulullah SAW memberikan inzar, karena Rasulullah, karena para rasul itu tugasnya, ya, adalah ya, tabsyir dan juga inzar. Lalu untuk apa ayat ini Allah Ta'ala sebutkan? Kenapa Allah Ta'ala berkata sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum? Yaitu fala tatma' fi imanihim, supaya kamu tidak tamak atau tidak tamak, yaitu tidak terlalu berharap terhadap keimanan mereka, karena keimanan pada asalnya itu masalah qalbu, dan itu Allah Ta'ala yang mengatur. Nah, sebagian dari orang-orang kafir mereka bebal, maka jangan terlalu berharap akan keimanan mereka. Berdakwalah, berikan bisyarah, berikan inzar, tetapi jangan terlalu berharap terhadap orang-orang kafir bahwa mereka pasti akan beriman. Tidak, karena kadang-kadang ada yang beriman dan ada yang bebal, tidak mau beriman. Wal inzaru i'lamun ma'at takhwif. Inzar adalah i'lam, memberitahu dengan adanya takhwif, yaitu yaitu ada tarhib, ya, membuat rasa takut dengan ada ancaman dan seterusnya. Itu inzar, ya, itulah inzar. Jadi inzar itu apa? I'lamun ma'at takhwif, memberitahu sesuatu dengan adanya hal-hal yang mengancamnya, seperti neraka, hukuman di dunia, hukuman di akhirat, su'ul khatimah dan seterusnya. Itu semua inzar, ya. Jadi diperhatikan di sini perbedaan antara inzar dan bisyarah, walaupun pada asalnya bisyarah itu adalah segala kabar yang membuat raut wajah itu berubah. Nah, itu bisyarah, ya. Tetapi biasanya bisyarah dimaknai sebagai apa? Sebagai hal-hal yang menggembirakan atau kabar-kabar, kabar yang menggembirakan, ya. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, dilanjutkan di ayat ke-7, dan ini insyaallah terakhir untuk pertemuan ini insyaallah taala. Khatamallahu ala qulubihim taba'a 'alayha wastawthaqa fala yadkhulaha khairun. Bisa juga fala yadkhulaha khairun. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ay mawadhi'ahu fala yantafi'una bima yasma'unahu min al-haq. Nah, di sini dilanjutkan wa 'ala absarihim ghishawah ghita'un fala yubsiruna al-haq wa lahum 'adzabun 'adzim qawiyyun da'imun. Khataballahu 'ala qulubihim. Allah Ta'ala telah menstempel, mengunci, ya, menutup qalbu mereka. Khatmul qalb itu lebih tinggi daripada, lebih sulit lagi daripada ron atau roin, ya. Kalla bal ron ala qulubihim. ya khatam dan taba' bal taba' Allah 'alaiha ya bi kufrihim. Jadi khatam dan taba' itu benar-benar terkunci dia. Ini yang paling level paling sulit menerima kebenaran. Khatam Allah 'ala qulubihim. Allah kunci hati mereka, kunci ya taba'a 'alaiha wastawthaqa, dikunci, digembok, diikat ya. Fala yadkhuluha khairun. Maka kebaikan dari wahyu Allah Ta'ala kepada Rasulnya itu tidak akan masuk kepada hati mereka. Kedatipun secara zahirnya jantung mereka berdenyut, iya. Wa 'ala sam'ihim, pendengaran mereka juga begitu, padahal mereka bisa dengar. Ai mawadhi'us sam', ya. Yaitu mereka tidak bisa mendengar kebenaran. Artinya fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq. Mereka tidak mengambil manfaat, tidak mendapatkan manfaat terhadap apa yang mereka dengar dari kebenaran. Karena apa? Ya, karena sebabnya di awal adalah khatam Allah 'ala qulubihim, karena sam' itu adalah salah satu, bahkan dua alat yang bisa maklumat masuk ke dalam diri seseorang. Tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dengan maklumat yang mereka dengar. Ya, ini keadaan orang-orang yang telah Allah Ta'ala tutup kalbunya. A'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian wa'ala absarihim ghisyawah. Dan terhadap penglihatan mereka ada ghisyawah, yaitu ghita, penutup. Fala yubsirun al-haq. Sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran. Afa na'udzubillah. Ya, jadi penglihatan yaitu mata mungkin terbuka. Mata ya. Tapi untuk masalah kebenaran mereka tidak bisa menerimanya, walaupun kebenaran itu seperti matahari di depan dia, terlalu terang, mereka tidak menerima bahwa itu matahari. Na'udzubillah. Dan itu khawatirnya banyak orang terjangkit penyakit seperti ini di zaman sekarang. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka, untuk mereka apa? Azab yang azim, azim. Azab yang azim. Azab yang qawiyun da'im. Azab yang sangat kuat dan bersifat konstan, terus menerus. Dan ini berbahaya sekali, na'udzubillah. Ketika antum sakit sekali aja, suatu penyakit yang sangat, sangat keras, anggaplah penyakit tersebut mah yang sangat, sangat kuat penyakit mahnya. Jika itu hanya sehari, dua hari, mungkin antum bisa bersabar. Namun bagaimana dengan penyakit yang menimpa antum, na'udzubillah, semoga antum kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari penyakit yang menimpa setiap hari sampai akhir hayat, dan itu bertahun-tahun, na'udzubillah. Ya, azab misalnya, itu azab, kalau misalnya itu azab bukan sebatas ujian, bisa jadi azab, mana sakitnya sangat dahsyat dan juga terus menerus, bagaimana? Azabun azim, qawiyun da'im. Azab yang kuat dan sifatnya terus menerus. Ya. Mengerikan ya. Kita baru sedikit aja kena penyakit itu kadang sudah mengeluh. Tapi bagaimana dengan azab yang bersifat konstan? Sayangnya betapa banyaknya orang yang terkena azab, azab secara maknawi, dan mereka tidak merasa bahwa saya mereka terkena azab. Makanya kata Ibnu Jauzi dalam Sayyidul Khatir, ya, di antara orang yang paling menyedihkan, paling jelek keadaannya adalah ketika orang tersebut tidak menyadari bahwasanya dirinya sedang Allah azab. Lebih jelek lagi adalah ketika orang tersebut berbangga dengan apa yang mereka dapatkan dari azab. Di antaranya apa? Orang-orang yang berbangga dengan kemaksiatan. Sesungguhnya kemaksiatan yang berulang-ulang atau yang saling menambah satu sama lain, terus bermaksud, itu adalah azab secara zat untuk orang tersebut. Itu adalah azab yang disegerakan sehingga dia lalai dan dikhawatirkan dia husnul khatimah. Dan betapa banyaknya orang yang sekarang ketika dikatakan, anakmu kerja apa? Dibilang, wah, kerja di bank. Wah, dengan bangganya anaknya kerja di bank konvensional ribawi, dengan bangganya bahwasanya itu adalah azab. Namun bangga dengan azab tersebut. Dan ini seburuk-buruk keadaan manusia ketika mereka terperdaya dan tidak menyadari akan azab, bahkan mereka berbangga dengan azab tersebut. Maka ikhwas sekalian rahimakumullah, memang konteks ini untuk orang-orang kafir, tapi jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir yang tidak merasa mereka mendapatkan azab. Itu di dunia dan bisa juga di, dan pastinya di kubur nanti, lebih-lebih di akhirat. Walahum azabun azim. Kalau di dunia mungkin azabnya masih mungkin stabil, kadang kuat, kadang menurun azabnya. Tapi di akhirat, semakin hari di neraka, itu semakin pedih azabnya, pasti, itu pasti. Dan itu pun abadan, selamanya khalidina fiha abada. Adapun di jannah, orang-orang beriman, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan kita menjadi orang beriman sampai akhir hayat dan sampai ke surga Allah Ta'ala. Itu ketika orang-orang beriman di surga, makin lama di surga makin nikmat, makin nikmat, makin hari makin nikmat. Maka ikhwah sekalian, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk menuju surga Allah, dan berusahalah. Dan berusahalah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Sesungguhnya engkau sedang berusaha menuju Rabbmu, ya, dengan suatu usaha, dengan sekerah daya. Famulaqih, maka Allah, maka engkau akan menemui amalan tersebut atau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk anda dan juga antum. Jazakumullah khairul jazaa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.